Menjumpai hari, suasana sepi. Nikmati nafas, alam tak berasa. Beragam warna terbayang sekilas, menyingkirkan luka tanpa diminta. Pernahkah ku sadar tanpa itu semua? Dalam terang surya selalu terjaga. Memahami makna arti kenyataan keremangan senja semilkan hampa.